Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini, itu pada khutbah Jumat ini, kembali saya mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian bahwasannya kita sebagai manusia hidup di dunia adalah dalam rangka untuk berjualan, yaitu dalam rangka untuk menjual diri. Tidak ada satupun dari manusia kecuali semuanya hidup di dunia adalah dalam rangka untuk menjual diri. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam bagian akhir dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu فَبَاعِعُ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُبِقُهَا. Dari Abu Malik Al-Harith bin Al-Asim Al-Ashari, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, كُلُّ نَاس, semua manusia, يَغْدُ فَبَاعِعُ نَفْسَهُ, berangkat keluar berbagi-bagi dalam rangka untuk menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha. Maka dia di dalam menjual diri itu akan membebaskan dirinya dari azab Allah dan neraka, atau menjerumuskan dirinya ke dalam azab Allah dan api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menegaskan bahwasannya setiap manusia, kullun nasi, setiap manusia, seluruh manusia, yaghdu berangkat berbagi-bagi, kullun nasi yaghdu, setiap manusia keluar berangkat berbagi-bagi. Ini adalah merupakan perumpamaan bahwa setiap manusia berangkat berbagi-bagi. Untuk apa? Faba'i'u nafsahu, untuk menjual dirinya. Maksud dan makna dari yabi'u nafsahu, menjual dirinya, maknanya adalah yukallifu habil amal. Setiap manusia itu membebani dirinya dengan amal perbuatan. Kemudian mereka yang berjualan dengan menjual diri itu terbagi menjadi dua. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, famu'tiquha aw mubiquha. Maka dia akan membebaskan dirinya dari azab dan dari api neraka, atau yang kedua, dia di dalam menjual diri untuk menjerumuskan dirinya ke dalam azab Allah, menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Mereka orang yang menjual dirinya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, menjual diri. Makna menjual diri adalah membebani diri dengan amal perbuatan. Untuk membebaskan diri dari api neraka, dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan qoma bi ta'atillah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa saja dari manusia yang melakukan ketaatan kepada Allah, yang mentaati Allah, maka dia berarti menjual diri untuk membebaskan dirinya dari azab Allah, membebaskan dirinya dari api neraka. Dan tentunya tidak ada lain orang yang menjual diri, membebani diri dengan amalan, amalan taat untuk membebaskan diri dari neraka, tentunya tempat tinggalnya adalah sorga. Ini golongan yang pertama. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung dalam berjualan. Mereka adalah orang-orang yang beruntung dalam menjual diri. Dan yang kedua adalah mubiquha, orang yang menjual diri, yaitu membebani dirinya dengan amalan untuk menjerumuskan dirinya ke dalam neraka, yaitu mereka yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak beramal saleh, mereka yang beramal dengan amal sayyi, yang beramal dengan amal yang jelek. Mereka orang-orang yang menghabiskan umurnya dalam keadaan mendapatkan kerugian. Mereka orang-orang yang rugi dalam menjual diri, yaitu membebani diri dengan amal-amal yang jelek, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dia menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Hal ini juga sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah, dan di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk mencari ridho Allah. Dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya ibtigha'a mardhatillah, untuk mencari keriduan Allah. Menjual dirinya untuk mencari keriduan Allah, yaitu membebani diri dengan amal-amal ketaatan dalam rangka untuk mendapatkan keriduan dari Allah, yang dengan demikian maka akan selamat, bebas dari azab Allah dan api neraka. Yang tentunya karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyatakan wa minan nas, dan diantara manusia, yang min di sini adalah litaba'id, untuk menunjukkan makna sebagian. Kalau Allah katakan bahwa sebagian manusia ada yang menjual diri, yaitu membebani diri dengan suatu amalan untuk mencari ridho Allah dengan amal ketaatan, tentunya sebagian yang lain itu ada yang menjual diri untuk mencari kemurkaan Allah, yaitu membebani diri dengan amalan, amalan jelek, dengan amalan-amalan yang menyebabkan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Sehingga surat Al-Baqarah ayat yang ke-207 ini maknanya sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-207 Allah menyatakan wa minan nasi mayashir nafsahu bidhigha'a mardhatillah, di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari ridho Allah. Ini menunjukkan bahwa sebagian manusia ada yang menjual diri dengan membebani diri dengan melakukan amal ketaatan untuk mencari ridho Allah dalam rangka membebaskan diri dari api neraka. Dan sebagian manusia yang lain ada yang menjual diri, yaitu membebani diri dengan amalan-amalan yang menyebabkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada lagi yang ketiga. Hanya ada dua saja. Menjual diri untuk membebaskan diri dari api neraka, atau menjual diri untuk menjerumuskan diri dari api neraka. Menjual diri untuk mencari ridho Allah, atau menjual diri untuk mencari kemurkaan Allah. Hanya ada dua. Tidak ada yang ketiganya. Itu seluruh manusia. Ya. Karena Nabi menyatakan kullun nasi yaghru, semua manusia yaghru fabai nafsahu, seluruh manusia mereka keluar berbagi-bagi untuk menjual diri. Artinya seluruh manusia beramal dan berbuat, membebani diri dengan suatu amalan dengan amal ketaatan untuk membebaskan diri dari api neraka, atau amal kemaksiatan untuk menjerumuskan diri ke dalam api neraka. Oleh karena itu, maka marilah kita sadari, kita sebagai manusia telah dipastikan akan masuk ke dalam salah satu dari dua golongan tadi. Golongan orang yang menjual diri, membebani diri dengan amal taat untuk membebaskan diri dari api neraka dan meraih ridho Allah. Atau golongan yang kedua, menjual diri dengan membebani diri dengan amal-amal kemaksiatan untuk membebas, untuk menjerumuskan diri ke dalam api neraka dan mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita sebagai orang yang beriman akan berusaha untuk menjadi golongan yang pertama. Itu menjadi golongan orang yang menjual diri, membebani diri dengan amal ketaatan agar supaya bebas, selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Dan juga sebagai orang yang beriman akan berusaha waspada dan berusaha dari golongan yang kedua. Jangan sampai kita di dunia ini termasuk dari golongan yang kedua, yang membebani diri dengan melakukan amal-amal yang menyebabkan kemurkaan dari Allah, karena dengan itu berarti akan menjerumuskan dan memasukkan diri ke dalam api neraka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita agar supaya kita digolongkan dari golongan orang-orang yang menjual diri dengan membebani diri dengan amal ketaatan, agar supaya bebas dari api neraka dan selamat dari api neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu kullun nasi yaghru fabai'un nafsahu. Setiap manusia keluar berbagi-bagi untuk menjual diri. Ini menunjukkan bahwasannya manusia itu pasti berbuat, manusia pasti beramal. Karena Nabi telah menegaskan kullun nasi yaghru fabai'un nafsahu. Setiap manusia berangkat berbagi-bagi untuk menjual diri. Menjual diri artinya membebani diri dengan amalan. Sehingga hadis Nabi tadi menunjukkan bahwa setiap manusia pasti membebani dirinya dengan satu amalan. Ini menunjukkan bahwa manusia semuanya pasti berbuat, semua manusia pasti beramal. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa amal perbuatan manusia terbagi menjadi dua. Annal amal, bahwasanya amalan itu yakunu linnas au alan nas. Yakunu lil insan au alal insan. Bahwa amal perbuatan itu ada kalanya menguntungkan dan menyelamatkan pelakunya, menguntungkan dan menyelamatkan manusia, atau yang kedua adalah mencelakakan dan membinasakan manusia. Setiap manusia pasti berbuat. Perbuatan terbagi dua, menyelamatkan pelakunya atau membinasakan pelakunya. Ya. Tidak ada lagi yang lain, hanya dua saja. Ya. Kalau ada orang yang menyatakan saya tidak mau berbuat, enggak mungkin. Ucapan dan kemauan kamu seperti itu perbuatan. Kalau begitu saya enggak mau berbuat. Mau apa? Mau tidur. Tidur itu perbuatan. Mau diam-diam itu perbuatan. Sehingga enggak bisa. Selama manusia masih hidup, masih menghembuskan nafas, pasti dia berbuat. Dan perbuatan manusia terbagi menjadi dua. Menguntungkan dan menyelamatkan, atau mencelakakan dan membinasakan. Karena itu, maka marilah hadis Rasulullah SAW yang pendek dan singkat tadi, yang mengandung makna yang agung dan makna yang dalam, hendaknya menjadi nasihat dan peringatan bagi kita, untuk kita apa, dan memotivasi, membangkitkan kita untuk kita selalu di dalam beramal, berusaha untuk amalan-amalan yang menguntungkan dan menyelamatkan kita, yang bisa membebaskan diri kita dari api neraka dan masukkan diri kita ke dalam surga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, menolong kita dan berikan taufik kepada kita terhadap segala amal perbuatan yang menyelamatkan kita, dan menyelamatkan, menjauhkan kita dari segala amal perbuatan yang mencelakakan dan menjerumuskan ke dalam api neraka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimish shalah.